Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kita bisa hadir di masjid yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini menjadi pemberat timbangan di pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan pagi ini saya diminta untuk menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pentingnya kita belajar fikih, mempelajari ilmu fikihnya adalah termasuk ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat mulia, dan termasuk yang paling besar porsinya di dalam Islam. Dan ini fikih termasuk yang porsi paling besar dalam syarat Islam, itu adalah lebih banyak kebicaraan masalah-masalah fikih dibandingkan dengan akidah, dibandingkan dengan yang lainnya. Karena syarat Islam ini kan lima, dia bicara masalah akidah, lima kita bicara masalah syariat, lima kita bicara masalah muamalah. Ini paling besar porsi dalam Islam itu adalah bicara dalam syariat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fikih secara bahasa itu kan artinya al-fahm, paham. Maka seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kita memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu di sini adalah menunjukkan bahwa agar dipahamkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah fikih ini adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih adalah mengenali hukum-hukum Islam dengan amalan-amalannya yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Maka dalam fikih ini yang dituntut kepada kita itu adalah dalil-dalil secara terperinci, bukan dalil-dalil secara global. Maka ketika kita belajar fikih yang dituntut adalah dalil. Apa yang kita lakukan dalam ibadah mulai dari awal sampai akhir itu semuanya harus disertai dengan dalil. Contohnya misalnya sholat, ketika kita sholat mulai dari kita berdiri sampai kemudian takbir, kemudian salam, itu semuanya harus disertai dengan dalil. Namanya rinci. Karena fikih itu setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita kerjakan dalam sholat, itu semuanya harus bersumber kepada dalil. Demikian juga dengan amalan ibadah puasa. Ibadah puasa mulai rinciannya apa saja yang kita lakukan dalam ibadah puasa, itu semuanya harus ada dalil. Mulai dari kita berpuasa mulai terbit pada sholat dan keterangannya. Demikian juga dalam mengeluarkan zakat, itu juga harus rinciannya itu harus datang dengan dalil. Ada nggak dalil misalnya saya zakat motor, sepeda, mobil, rumah? Ini kan perlu rincian mana saja yang menunjukkan bahwa di situ ada zakatnya. Demikian juga dengan ibadah haji dan seluruh ibadah-ibadah dituntut kepada kita itu adalah dalil rincian. Maka dalam fikih ini adalah kita mengenali hukum-hukum Islam dengan amalan-amalannya yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Kemudian kita ketahui bahwa di dalam fikih itu sebenarnya secara global itu yang dipelajari itu hanya ada dua. Imma hubungan kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikenal dengan ibadah, atau hubungan antara manusia dengan manusia yang dikenal dengan muamalah. Maka kalau yang pertama ibadah, maka yang dituntut kepada kita itu adalah dalil. Maka dalam masalah ibadah itu yang dituntut kepada kita adalah dalil. Tidak boleh seseorang itu melakukan ibadah tanpa disertai dengan dalil. Kenapa? Karena ibadah ini adalah bukan hasil karya manusia. Ibadah ini adalah harus berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan itu sudah pasti tertolak. Apa saja, atau barang siapa melakukan sebuah amalan yang dibuat-buat, yang diadakan, yang itu tidak ada contohnya dari kami, maksudnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat, maka apa? Amalan itu sudah pasti tertolak. Karena harus kita yakini ibadah itu tidak ada tempat untuk akal. Dalam ibadah itu tidak ada tempat untuk ra'yu, pikiran-pikiran di dalamnya itu tidak ada. Saya kok kepengen melakukan sholat itu sekehendak dirinya, itu tidak bisa. Saya pengen puasa itu sesuka saya, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena ibadah itu adalah bukan hasil karya manusia. Harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa ibadah itu bukan hasil karya manusia. Sehingga kalau bukan hasil karya manusia, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya mengerjakan apa yang ada perintahnya. Maka ibadah itu yang dituntut kepada kita itu adalah apa yang ada perintahnya itu yang kita kerjakan. Yang tidak ada perintahnya, maka kita tidak mengerjakan sama sekali. Karena hukum asal ibadah itu adalah haram. Hukum asal ibadah itu adalah haram sampai kemudian datang dalil yang menyatakan perintahnya atau pensyariatannya. Selama tidak ada dalil yang menyatakan pensyariatan atau perintahnya dalam masalah ibadah, maka kembalikan ke hukum asalnya, ibadah itu adalah apa? Haram. Ini bahasa yang paling gampang. Beda dengan masalah muamalah. Kalau masalah muamalah ya hukum asalnya itu adalah boleh. Silahkan Anda mengerjakan apa saja, silahkan Anda berbuat apa saja, silahkan Anda mengucapkan kata-kata apapun, nah, itu adalah hukum asalnya adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini tidak boleh. Maka muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia, itu apa saja boleh, ya kan? Baik itu jual beli, silahkan jual beli apa saja antara manusia, itu adalah boleh. Kemudian sewa menyewa apapun juga adalah boleh. Pinjam meminjam apa saja itu adalah boleh. Anda ingin melakukan apa yang ada di permukaan bumi, Anda buat seperti apa saja, silahkan. Kayu mau dibuat jadi kursi, jadi meja, jadi pintu, jadi apa saja, silahkan. Silahkan Anda berbuat apa saja di permukaan bumi ini. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa oh ini tidak boleh. Maka dalam muamalah itu yang dituntut kepada kita adalah dalil yang tidak membolehkan, atau mana dalil yang melarang. Mana dalil yang melarang saya mengucapkan kata-kata ini, Mana dalil yang mengucapkan, yang melarang saya berbuat seperti ini? Itu yang dituntut adalah dalil yang melarang. Maka selama tidak ada dalil yang melarang, maka kembalikan ke hukum aslinya, itu adalah boleh. Kalau berupa makanan, silahkan Anda makan. Silahkan Anda makan, karena itu aslinya adalah halal. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa makanan itu adalah haram. Jadi, kalau berupa minuman juga demikian. Kalau tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, silahkan Anda gunakan. Silahkan Anda manfaatkan. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Ini adalah haram. Maka kewajiban bagi kita itu dalam masalah urusan dunia adalah hanya mencari mana dalil yang melarang. Kita kewajiban kita belajar itu hanya yang dilarang saja. Hanya yang dilarang saja. Ini seperti misalnya ya, kalau kita misalnya tanya ini boleh apa tidak? Kalau misalnya pertanyaannya ini boleh apa tidak? Itu pertanyaan yang keliru kalau dalam masalah muamalah. Boleh nggak saya berdiri? Boleh nggak saya duduk? Boleh nggak saya tidur? Boleh nggak saya makan? Itu pertanyaan nggak boleh dilontarkan. Pertanyaan yang tidak boleh dilontarkan dalam masalah ini. Dalam masalah muamalah itu tidak boleh tanya. Ini dalil boleh apa tidak? Ini boleh apa tidak? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yakin bahwa semua apa yang ada di permukaan bumi ini adalah diperuntukkan buat manusia. Kalau berupa makanan, silahkan Anda makan. Makanan apapun yang ada di permukaan bumi itu adalah halal. Minuman apa saja yang ada di permukaan bumi ini adalah halal. Apa saja benda-benda yang ada di permukaan bumi ini adalah boleh Anda manfaatkan. Itu adalah tidak perlu tanya ini boleh apa tidak. Yang perlu ditanyakan mana dalil yang tidak boleh. Karena yang tidak boleh itu mesti lebih sedikit daripada yang boleh. Beda dengan masalah kalau masalah ibadah, jangan coba-coba bertanya mana dalil yang melarang. Kalau masalah ibadah, jangan coba-coba bertanya mana dalil yang melarang. Mana dalil yang melarang? Nanti misalnya begini. Saya ambil contoh misalnya mengangkat tangan di atas kepala. Jadi mengangkat kedua tangan di atas kepala ketika takbir. Ketika dia mengangkat tangan di atas kepala, di atas kepalanya, ketika takbir, ketika kita tanya, loh, Anda kok berbuat seperti itu? Nah, kemudian, bukankah mengangkat tangan itu adalah sunnah? Kemudian, betul, tapi Anda mengangkat tangan di atas kepala itu, ada nggak perintahnya? Mereka membalikkan, ada nggak dalil yang melarang saya mengangkat tangan di atas kepala? Ada nggak dalil yang melarang dia mengangkat tangan di atas kepala? Saya bilang tidak ada. Lah kalau tidak ada kan berarti boleh. Ini pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang salah. Justru pertanyaan yang harus ditanyakan kalau dalam masalah ibadah itu adalah Anda berbuat seperti itu, mengangkat tangan di atas kepala itu, mana dalilnya? Kalau Anda tanya mana dalil yang melarang dalam masalah ibadah, maka ini akan jadi permainan. Coba, sholat duhur, ada nggak dalil yang melarang kalau sholat duhur 7 rakaat? Ada nggak dalil? Sholat duhur, sholat subuh 5 rakaat, sholat maghrib 9 rakaat, sholat misalnya puasa Ramadan 45 hari, atau puasa Ramadan di bulan Syawal, ada nggak dalil yang melarang? Kan tidak ada. Berarti kalau tidak ada, boleh apa tidak? Ada nggak dalil yang melarang tawaf di Gunung Merapi? Ada dalil? Tidak ada dalil yang melarang. Berarti boleh tawaf di Gunung Merapi? Kita katakan adalah apa? Ini pertanyaan yang keliru. Pertanyaan yang harus dijauhi dalam masalah ibadah itu mana dalil yang melarang? Demikian juga dalam masalah ibadah itu tidak boleh tanya mengapa. Itu nggak boleh. Dalam masalah ibadah itu nggak boleh nanya mengapa. Kenapa kok Allah ngasih saya sholat duhur itu 4 rakaat? Itu juga nggak boleh. Kenapa sholat duhur itu 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3? Kenapa sholat subuh 2? Kenapa sholat asar 4? Kenapa sholat isya 4? kok tidak sholat subuh itu 3, kenapa tidak sholat maghrib 4 misalnya. Itu pertanyaan mengapa juga enggak boleh. Kalau mengapa itu tanya langsung, ya kan? Tanya langsung kepada pembuat syariat, tanya langsung kepada Allah, tanya langsung kepada Rasulullah, ya kan? Kalau tanya kepada ustaznya, ustaznya juga, ya kan, enggak bisa. Kenapa? Karena bukan pembuat syariat. Kalau tanya pabrik kulit, mengapa kok bikin pabrik, mungkin bisa jawab. Karena pemiliknya, ya kan? Tapi kalau misalnya syariat, ibadah itu enggak bisa. Jadi enggak bisa kita katakan adalah apa? Dalam masalah ibadah itu, mengapa itu enggak boleh. Jadi misal nanti kenapa kok ketika takbir mengangkat kedua tangan itu kenapa? Itu enggak boleh. Ya kan? Karena yang dituntut kepada kita itu adalah dalam masalah ibadah itu adalah as-sam'u wa ta'ah. Yang diperintahkan, yang diinginkan oleh syariat kepada kita itu adalah kita mendengar dan kita taat. Ini dalam masalah, jadi dalam pokok pembahasan dalam fikih ini rata-rata cuma dua ini. Ima dalam masalah ibadah, ima dalam masalah muamalah. Coba nanti kalau misalnya kita bicara dari thaharah sampai haji, itu kan masalah ibadah. Nanti setelah itu mulai buyu, jual beli dan seterusnya, pinjam meminjam, sewa menyewa, ya kan, bagi hasil, kredit, ya kan. Semuanya itu adalah berkaitan dengan masalah muamalah. Kita kembali bahwa pentingnya kita belajar fikih ini, yang pertama pentingnya kita belajar fikih yang pertama itu adalah bahwa mempelajari fikih itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan diri kita, bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah dari siapa-siapa. Kalau kita menyatakan bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu mesti kebaikan di dalamnya itu banyak. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita atau rasulnya, itu mesti kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Karena perintah itu biasanya adalah apa? Kalau misalnya perintah untuk kita mengerjakan itu menunjukkan bahwa di dalamnya banyak kebaikan, bukan keburukan. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi ketika kita belajar fikih, maka harus ditanamkan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kesadaran diri kita bahwa ini adalah apa? Saya dituntut untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua, pentingnya kita belajar fikih yang kedua, bahwa fikih ini adalah termasuk nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat agung. Kenapa? Karena orang yang mempelajari ilmu fikih, dia akan mengamalkan apa yang dia dapatkan. Nah, ketika dia mengamalkan apa yang dia dapatkan, dia akan mengamalkan itu adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan sesuai dengan yang diperintahkan, itu kan termasuk adalah kenikmatan yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar kalau kita bisa mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Rasulullah, itu adalah termasuk kudwah yang paling agung. Contoh yang paling agung itu adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika amalan kita itu sesuai dengan yang diperintahkan, berarti kita telah mengerjakan, kita telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Kan beda dengan orang yang melakukan sebuah amalan yang itu tidak didasari dengan ilmu. Seorang melakukan ibadah tidak didasari dengan ilmu, maka apa yang akan dia dapatkan itu mungkin rasa capek, mungkin akan didapati rasa lelah dan tidak mendapatkan pahala sedikit pun, atau justru bisa mendapatkan dosa karena perbuatannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian juga bahwa orang yang mempelajari ilmu fikih ini itu lebih dekat kepada hidayah. Orang yang belajar fikih itu lebih dekat kepada hidayah taufik. hidayatul irsyad wal bayan dan juga hidayat taufik. Karena orang yang mempelajari ilmu fikih, dia akan apa? Ketika dia mempelajari, itu akan dia akan lebih dekat kepada kita katakan dia akan lebih dekat kepada hidayah. Dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dipelajari itu adalah syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat-syariat dari Allah dia pelajari, maka dia akan semakin dekat dengan penciptanya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan apa? Dia akan semakin, kalau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah taufik itu akan semakin dekat kepada dirinya. Dan hidayah itu adalah termasuk sangat mahal. Hidayah itu adalah termasuk sangat sangat mahal. Kita bisa apa? Jadi apa namanya? Bukan hanya sekedar teori, tapi kita bisa mempraktekkan. Kalau teori itu kan hidayah itu bilsat wal bayan. Tapi bisa mengamalkan teori itu namanya hidayah itu taufik. Maka orang yang belajar ilmu fikih, ketika dia mempelajari kemudian dia berusaha mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Dia akan lebih, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia hidayah taufik, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan kepadanya keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan ketenangan ketika dia menjalankan ibadah tersebut. Hatinya itu akan selalu tenang. Ini juga keutamaan dari orang yang belajar fikih itu, bahwa orang yang belajar fikih itu selalu hatinya itu selalu tenang. Selalu tenang. Tenangnya kenapa? Karena apa yang dia kerjakan itu adalah apa? Itu sudah berdasarkan surat perintah. Itu tenang. Kenapa? Karena seorang anak buah kalau mengerjakan apa yang sesuai dengan perintah atasan, itu anak buah itu mengerjakan itu dengan tenang dia. Dia akan merasa tenang, dia akan merasa tidak ada goncangan di dalam dirinya, tidak ada sedikitpun kita katakan hatinya itu akan selalu tidak pernah merasa gundah, tidak pernah merasa sedih, tidak. Kenapa? Karena dia mengerjakan itu sesuai dengan perintah. Beda dengan orang yang dia mengerjakan tidak sesuai dengan perintah, atasannya akan marah. Kalau manusia saja tidak suka anak buahnya itu bekerja tidak sesuai dengan perintah, maka lebih utama lagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tidak suka kepada hamba yang mengerjakan tidak sesuai dengan perintah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang, bahkan Allah akan benci murka kepada mereka-mereka yang melakukan sebuah amalan yang itu tidak berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kesyirikan? Kenapa? Karena kesyirikan ini adalah apa? Dia sudah menyamakan Tuhannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menandingi, dia membuat tandingan bahwa selain Allah itu masih ada tandingan-tandingan. Selain Allah itu masih ada yang memberikan rezeki. Selain Allah itu masih ada yang menghidupkan dan mematikan. Selain Allah itu masih ada yang mengatur alam semesta ini. Maka Allah sangat murka dengan orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia telah melakukan sebuah amalan yang itu tidak berdasarkan perintah dari Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita adalah hanya beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi ini pentingnya kita belajar fikih. Kemudian pentingnya juga kita belajar fikih ini adalah apa? Bahwa ya, orang yang belajar fikih itu asik. Kalau antum belajar fikih itu asik, asik sekali. Kenapa? Karena keasikannya ketika kita melakukan apa? Mempelajari ilmu fikih, kita tahu, oh si fulan kalau mengerjakan amalan ini, kita tahu dalilnya, kita tahu sumber pengambilannya, kita tahu dia mazhabnya itu apa. Ketika kita masuk, kita melihat dia melakukan gerakan sholat itu, langsung kita tahu, oh iya ini kita tahu bahwa ini ternyata dia masih tulen mazhab Syafi'i. Oh iya, ternyata ini tulen mazhab Hanabilah. Oh ini kita tahu bahwa ini tulen mazhab Hanafiyah. Oh dia kok campur-campur ya, nah, misalnya. Oh ini gerakan ini Hanabilah, gerakan ini Syafi'i, gerakan ini Maliki, misalnya. Jadi kita tahu asiknya di situ. Kenapa? Karena ketika kita belajar fikih, apalagi kalau belajar fikih itu asiknya kalau sudah sambil debat. Sudah sambil debat antara satu dengan yang lain, itu kan asiknya di situ. Kenapa? Karena kita tahu dalil yang dia pakai dan kita tahu sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya, karena seorang itu dikatakan pemahamannya benar itu kan kalau apa? Pertama, kalau punya dalil. Ya kan? Sumber pemahaman yang benar itu adalah yang pertama kalau dalilnya benar. Dia punya dalil. Kemudian yang kedua, dalil yang dia pakai itu benar, sahih. Itu dalilnya sahih. Yang ketiga, sisi pendalilannya. Artinya sisi pengambilan ilmu dari dalil itu benar. Nah, itu baru bisa dikatakan pemahaman itu benar. Jadi kalau misalnya kita dapati, oh iya ini dalilnya benar, tapi sisi pendalilannya nggak benar. Itu asik kalau kita misalnya lebih, saya selalu contohkan begini. Kenapa? Karena belajar fikih ini kan sering istilah-istilah itu harus kita harus kuat. Saya selalu kritik misalnya begini. Kan mungkin di masyarakat istilah itu istilah saja, istilah fikih saja itu harus betul-betul kita apa, karena lisan di masyarakat itu sering keluar tapi itu salah. Contoh zakat fitrah. Benar enggak ucapan zakat fitrah ini? Hah? Zakat fitrah itu kira-kira ucapan ini benar atau salah? Salah, ya kan? Zakat fitrah itu salah, ucapan ini sudah salah, tapi karena sudah tersebar luas, dianggap itu biasa. Padahal dalam fikih itu zakat fitrah itu salah. Ada enggak zakat fitrah? Enggak ada. Yang ada itu adalah zakat fitri. Kenapa? Karena kaitannya dengan Idul Fitri. Ada enggak Idul Fitrah? Kan enggak ada, ya kan? Enggak ada Idul Fitrah. Yang ada adalah Idul Fitri. Maka zakat itu kan kaitannya dengan hari raya. Hari raya Idul Fitri. Sering saya sampaikan, bahkan di Ikhwan sendiri, zakat fitrah, saya sudah bolak-balik sampaikan zakat fitri. Masih zakat fitrah. Zakat fitri, zakat fitrah. Kenapa? Karena lisan itu sudah terbiasa. Demikian juga misalnya buku-buku terjemahan. Jadi menerjemahkan misalnya, karena memang istilah bahasa Arab itu al-humurul ahliyah misalnya. Ada al-humurul wahsiyah. Humurul ahliyah itu kalau diterjemahkan ya, terjemahkan ini yang buku-buku atau yang umum, al-humurul ahliyah artinya keledai jinak. Haram. Kemudian dapat lagi kata sedikit bedanya, al-humurul wahsiyah. Wahsiyah, wahsiyah itu lawan dari ahliyah. Wahsiyah artinya apa? Liar. Berarti keledai liar halal. Loh kok bisa? Ya kan? Kalau keledai jinak haram, kalau keledai liar halal. Sering kita dapati, ya kan? Padahal intinya adalah apa? Keledai. Ya kan? Keledai. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah dan Rasul-Nya melarang kita itu makan keledai. Ya kan? Kalau dikatakan keledai itu hewannya, zatnya, mau dia liar, jinak, kuning, putih dan seterusnya itu haram. Ini kan kadang pemikirannya, wah kalau apa namanya, padahal humurul wahsiyah itu terjemahannya bukan keledai liar, Saya masih, bahkan saya masih dapat beberapa hari yang lalu WA berbicara tentang makanan, masih menyebutkan al-humur wasiyah itu diterjemahkan keledai liar halal. Padahal keledai, namanya keledai itu zatnya adalah haram. Itu tidak bisa kita katakan apa namanya, oh ini kalau dia haram, kalau liar adalah halal, kalau jina itu adalah haram. Intinya adalah keledai itu adalah haram. Al-humur wahsyiyah itu bukan artinya keledai, tapi artinya zebra. Nah, ini sudah beda, beda terjemahan. Jadi ini kita katakan adalah apa? Demikian juga misalnya dalam memahami sebuah hadis. Dalam memahami sebuah hadis itu adalah apa? Misalnya, coba perhatikan. Mamasa dakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Kalau ditanya nyanyi itu kemana? Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nyanyi itu kemana? Hah? Pemiliknya. Kalau nyanya dia orang lain, nggak apa-apa, nggak batal wudunya. Iya kan? Ini kan apa namanya keunikan. Jadi ketika kita misalnya mempelajari, jadi mau memegang kemaluannya atau nyanya dia atau nyanya miliknya atau nya orang lain, nah itu kalau ada syahwat itu batal. Tapi ini bahwa orang yang belajar ilmu fikih itu adalah apa? Termasuk unik keasikan. Jadi asik. Bahkan kita bisa mendapati, oh iya, ternyata apa namanya? Kita bisa mengetahui salah satu dari sebab juga kita bisa apa namanya? Pentingnya kita belajar fikih itu kita bisa mengetahui misalnya apa namanya tadi? Kita bisa mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan. Sebab-sebab perselisihan terjadi itu kita tahu. Kenapa? Karena sebab perselisihan yang paling besar, sebab perselisihan. Jadi nanti kalau misalnya kita dapati, jadi ini orang belajar fikih itu tidak pernah bingung. Kenapa? Karena ketika kita belajar fikih, ini kok pendapatnya begini, kok pendapatnya begini, kok bertentangan pendapatnya begini. Kita katakan itu adalah apa? Oh ini orang yang belajar fikih itu akan dia akan tidak akan pernah merasa ragu-ragu, tidak pernah akan merasa apa bingung, bimbang dengan pendapat-pendapat yang ada. Kenapa? Karena dia bisa mengetahui oh ini pendapatnya karena di situ ada dalil. Oh di sini sisi pendalilannya salah. Oh dari sini kita katakan dari sebab-sebabnya itu ada. Karena sebab permasalahan fikih itu banyak. Sebab-sebab permasalahan fikih, perselisihan dalam masalah fikih itu kan banyak. Di antaranya adalah apa? Tidak sampainya dalil. Tidak sampainya dalil. Oh ini apa namanya? Ketika kita seorang A melakukan sebuah amalan itu belum sampai dalil. Padahal si B itu sudah menyampaikan dalil. Sering sekali. Kalau kita misalnya ada misalnya dalam masalah fikih kok asing, itu mesti wah ini kok baru terus ya. Ini kok kayaknya enggak pernah mendengar hadisnya. Kayaknya kok enggak pernah saya dengar hadisnya. Ini kenapa? Karena memang sebab perselisihan di antara para ulama itu karena belum sampainya dari. Kenapa? Karena para sahabat itu kan tersebar di berbagai kota, di berbagai negara. Para sahabat ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Syam, ada yang dikirim. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka dikirim-kirim ini, yang tinggal di Madinah, banyak juga yang tinggal di Madinah, ada juga yang tinggal di Mekah. Nah yang tinggal di Madinah, sahabat yang tinggal di Madinah tentunya lebih banyak riwayat yang mereka dapatkan daripada mereka yang tinggalnya di negara-negara luar. Kenapa? Karena Nabi SAW kan tinggalnya di Madinah. Para sahabat lebih banyak dia apa namanya lebih banyak mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang mereka yang berada di Yaman, ketimbang mereka yang berada di Mesir, di Syam, di Palestina, di Irak maupun di negara manapun. Ini adalah sebab perselisihan. Nah, seperti misalnya tentang apa namanya hadis tentang Umar bin Khattab pada di Madinah sendiri. Umar bin Khattab ketika dikunjungi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari berkunjung ke rumah Umar sambil mengetuk assalamualaikum. Dijawab oleh Umar di dalam rumah dengan lirih, dengan pelan, waalaikumsalam. Tapi karena Abu Musa di luar tidak mendengar, diulangi lagi yang kedua, assalamualaikum. Oleh Umar dijawab lagi tapi tidak dikeras. Kemudian Abu Musa merasa tidak ada jawaban, diketuk tiga kali, tidak merasa ada jawaban, dia pulang. Umar, loh ini kok tiga kali salam terus pulang. Dibuntuti Abu Musa al-Ash'ari, kemudian ditanya, tadi kamu mengucapkan salam, sebenarnya saya ada di dalam. Tapi saya jawabnya dengan pelan, tidak saya jawab dengan keras. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Samitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istidzan salasan wa illa ya farji. Apa namanya minta izin itu tiga kali, kalau tidak pulanglah. Maka saya mengamalkan. Nah, Umar ketika mengatakan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kamu harus datangkan saksi kalau itu betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu betul-betul hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kamu jangan macam-macam, kamu jangan mengatasnamakan Nabi padahal itu bukan dari Nabi. Hati-hati, lehermu jadi jaminan. Diancam oleh Umar. Akhirnya dikumpulkan, Umar merasa tidak apa namanya tidak tenang. Dia kumpulkan semua para sahabat. Dikumpulkan semua, yang kecil maupun yang besar. Dikumpulkan. Kemudian Umar bertanya, siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa minta izin itu tiga kali, kalau tidak pulang. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya juga mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab perselisihannya Umar dengan Abu Musa itu karena tidak sampainya dalil. Dan nanti juga akan kita dapati banyak dalam masalah fikih. Misalnya apa? Imam Ahmad tidak sampai dalil dari kepada Imam Ahmad, tapi dalil itu sampai kepada Imam Syafi'i. Dalil itu sampai kepada Imam Syafi'i, tapi tidak sampai dalil itu kepada Imam Malik. Sampai dalil itu kepada Imam Malik, tapi tidak sampai dalil itu kepada Imam Abu Hanifah. Jadi banyak perselisihan yang terjadi, kenapa? Karena tidak sampainya dalil. Kemudian sebab perselisihan juga itu adalah karena apa namanya sebab perselisihan itu karena beda penafsiran, beda menafsirkan. Misalnya ayat tentang surah Al-Waqiah. Di surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-mutahharun itu kan tidak boleh menyentuh, tidak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun, yang disucikan. Nah, di sini mulai ada khilaf. Al-mutahharun di situ sebagian dari ulama menyatakan wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Wanita junub, laki-laki junub, pokoknya junub itu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka adalah bukan orang yang suci. Ya, itu pemahaman. Kemudian Imam Ahmad pendapat yang lain mengatakan lah al-mutahharun di situ maknanya bukan wanita suci dari haid, bukan wanita haid, bukan junub, bukan. Yang dimasukkan al-mutahharun di situ adalah al-malaika. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari dan yang lainnya ketika menafsirkan al-mutahharun. Nah, ini adalah berselisih. Karena berselisih penafsiran akhirnya apa? Berselisih dalam masalah hukum. Ya kan, berakibat berimbasnya kepada hukum. Yang mengatakan tidak boleh wanita haid menyentuh Al-Qur'an, kalau yang mengatakan al-malaika berarti wanita haid boleh menyentuh Al-Qur'an. Ini adalah sebab perselisihan. Sebab perselisihan yang lain itu adalah karena beda baca. Beda bacaan. Coba beda bacaan. Dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la tubashiruhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna. Itu kalau bacanya jumhur bacanya fa idza tatahharna. Imam Abu Hanifah membaca kan hurufnya sama, ta to ha ra nun. Iya kan? Ini kan bacanya ta toharna. 5 huruf sama. Tapi Imam Abu Hanifah membacanya apa? Fa'idha tathurna. Sudah beda bacaan. Beda bacaan itu sudah beda hukum. Loh, apa bedanya? Tathurna artinya apa? Fa'idha tathurna ay iktasalna. Kalau mereka wanita haid itu sudah bersih dari haidnya, kalau mereka sudah mandi, tathurna bimana iktasalna. Kalau mereka sudah mandi, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan kamu campuri. Artinya apa? Bolehnya mencampuri ketika sudah mandi dari haid, iya kan? Tapi kalau bacanya faiza tathurna, kalau mereka itu sudah bersih dari haidnya, silahkan kamu campuri walaupun belum mandi. Itu adalah apa? Itu sudah kita katakan adalah beda hukum. Kenapa? Karena bacaannya itu sudah berbeda. Tapi ini dan masih banyak lagi sebab-sebab perselisihan, diantaranya adalah tashih dan tadrib, sahih dan lemahnya dalam mentashih. Ini menyatakan sahih, yang lain menyatakan dhaif, yang lain seperti misalnya azan pada bayi di telinga kanan, azan di telinga kanan pada bayi. Ini kan ada khilaf, ada yang mengatakan ada di sini dhaif, ada yang mengatakan ada di sini mungkar, ada yang mengatakan ada di sini hasan. Nah, itu adalah apa? Sudah berbeda. Sudah ada khilaf di antara para ulama. Demikian juga sebab perselisihan di antara para ulama, dan ini banyak sekali. Demikian juga dari sisi bahasa Arab. Dari sisi bahasa Arab itu juga terjadi perselisihan. Jadi jangan kita mengandalkan dari bahasa Arab dari kamus, kemudian langsung kita menghukumi. Seperti yang saya sebutkan tadi, al-humur wahsyiyah, wahsyiyah, wahsy, kalau cari dalam kamus artinya memang apa? Liar. Oh, kalau dia humur itu kan keledai, wahsy artinya apa? Liar, berarti diterjemahkan keledai liar. Keledai liar halal. Demikian juga misalnya apa diterjemahkan? Ada lagi dalam Sunanul Fitrah. Sunanul Fitrah mengatakan jussus syawarib. Syawarib itu dalam bahasa Arab, cari kamusnya. Syawarib itu kan jamak taksir dari syarib. Syarib itu apa? Oh, kaos kaki. Potonglah kaos kaki, kaos kaki. Ya apa faedahnya potong kaos kaki? Ya kan? Jussus syawarib, syawarib itu kan artinya kumis. Bisa arti kumis, bisa arti kaos kaki. Jussus syawarib artinya guntinglah kumis-kumis. Itu yang betul. Tapi diartikan apa? Ada buku sampai ini karena jadi hanya mengandalkan kamus. Jadi bukan mengandalkan kepada pemahaman ilmu fikihnya. Jadi kembali mestinya apa? Penafsiran hadis itu kan ada. Oh, hadis ini maknanya syarif itu maknanya adalah kumis. Guntinglah kumis-kumis kalian, bukan artinya potonglah kaos kaki kalian. Ya kan, apa faedahnya motong kaos kaki? Kaos kakinya sudah beli panjang-panjang dipotong, apa faedahnya? Ya? Tidak ada faedahnya memotong kaos kaki. Nah, ini kita katakan banyak nanti kita dapati dalam masalah fikih. Ini juga termasuk salah satu pentingnya kita belajar fikih. Itu adalah apa? Keutamaan kita belajar fikih itu, maka orang yang belajar fikih itu sebenarnya semakin toleransinya tingkat tinggi. Dia akan lebih memahami orang lain. Dia akan lebih memahami orang lain. Kenapa? Karena orang yang belajar fikih itu tidak pernah langsung menyalahkan. Tidak akan pernah menyalahkan. Orang yang belajar fikih tidak akan menyalahkan orang lain. Dia akan apa? Melihat dari sisi pendapatnya bagaimana, dalilnya bagaimana. Kalau memang dalilnya dia kuat, ya dia akan berpegang kepada dalil yang kuat. Kenapa? Karena karena sumber pengambilan hukum kita itu, karena dalam masalah fikih itu kan sumber pengambilan hukum dalam fikih itu kan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah itu mesti jauh daripada kesesatan. Kalau orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah mestinya akan jauh dari kesesatan. Dia akan jauh dari sesat. Kenapa? Al-Quran dan As-Sunnah itu akan selalu mengarahkan orang itu kepada hidayah. kepada petunjuk, maka tidak mungkin itu apa Al-Quran dan Sunnah itu akan membuat orang itu menjadi sesat. Dan ini juga faedah pentingnya kita belajar fikih, bahwa orang yang belajar fikih itu akan semakin kuat. Nah, dia akan tidak akan terombang-ambingkan dengan khilaf perselisihan yang terjadi. Nah, dan juga akan membuat orang lain itu jadi dia akan orang lain dia akan merasa tasamuh dan tidak akan pernah membenci. Ya. Tidak akan pernah dia akan terus berdakwah, dia akan terus bahkan dalam satu kondisi pun dia akan bisa mengikuti masyarakat walaupun itu adalah berbeda dengan apa yang dia yakini. Ya kan, seperti misalnya apa? Imam Ahmad itu menyatakan kunut subuh itu adalah bidah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunut subuh itu, Imam Malik mengatakan sunut kunut pada salat subuh, termasuk juga Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Tapi Imam Ahmad ketika dia berkunjung misalnya ke rumah Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Ahmad itu kunut. Kenapa? Karena khawatir nanti murid-muridnya Imam Syafi'i, loh ini kok gurunya Imam Syafi'i kok berkenalan dengan apa yang tidak kunut. Nah, nanti jadi apa? Gurunya yang jadi sasaran. Maka Imam Ahmad tidak ingin antara murid dengan guru itu gara-gara dirinya, maka apa? Dia ikut kunut di masyarakat itu. Demikian juga Imam Syafi'i, karena sama-sama punya ilmu, dia tidak langsung mengatakan debat begini, tidak langsung apa Imam Asy-Syafi'i ketika berkunjung ke Imam Ahmad dia tidak ikut kunut. Kenapa? Karena sama bahwa di walaupun itu tidak terlontar masing-masing, tapi itu dari apa? Dari sejarah bahwa apa namanya Imam Asy-Syafi'i pun juga khawatir jangan-jangan nanti muridnya Imam Ahmad akan mencela gurunya gara-gara kok berteman dengan orang-orang yang menyatakan kunut sunnahnya adalah kunut. Kenapa? Karena biasanya yang ribut itu di bagian bawah. Biasanya. Yang orang atas ini kan tenang, enggak ada yang Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad enggak pernah ribut, tapi yang ribut itu siapa? Yang ta'assub kepada Imam Ahmad, yang ta'assub kepada Imam Syafi'i. Itu yang banyak ribut. Makanya kalau ada murid itu biasanya ribut murid dengan murid, guru biasa aja, ya kan? Coba para masyayikh di Madinah. Para masyayikh walaupun mereka berselisih pendapat, wah ini syekh ini mengatakan boleh ngambil dana dari si fulan, syekh ini mengatakan tidak boleh, itu syekhnya satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh mengambil dana, mereka sendiri adalah apa? Biasa makan bareng, ngobrol bareng, tapi di bawah, wah langsung ini bid'ah mubtadi, wah ini begini, kenapa? Karena dia ngambil dana dari si fulan, ini yang, oh ini apa namanya, akhirnya saling menjelekkan. Itu biasanya bagian bawah. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu fikih itu akan semakin dia akan semakin toleransinya. Dia akan tahu bahwa oh ini dia punya ada maslahat dan madharat, mempertimbangkan maslahat dan madharat. Tapi ini kita katakan adalah pentingnya kita belajar ilmu fikih. Dan masih banyak lagi pentingnya belajar kita ilmu fikih yang lain. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan kitab Allah Ta'ala Alam. Tapi mungkin sampai sini ada pertanyaan, kita ada banyak dialog. Atau waktunya sampai jam berapa? Hah? Oh saya sendiri ya? Oh gitu. Wah ini harus kencang. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Artinya ini metode dalam belajar ilmu fikih itu yang pertama. Jadi kalau kalian pengen belajar ilmu fikih, dan sebenarnya secara umum begini, secara umum ya, kita ini harus meyakini bahwa tidak mungkin kita menguasai semua bidang ilmu dalam satu waktu. Itu tidak mungkin. Ada nggak orang yang belajar akidah fikih, akhlak dalam satu waktu bisa pintar, nggak mungkin ya kan? Itu yang harus kita pegangi, bahwa kita tidak mungkin mempelajari bidang ilmu itu sekaligus. Kemudian maka para ulama menasihati kepada kita, ketika kita belajar ilmu apa saja, maka itu dikembalikan kepada diri kita. Antum condongnya kemana? Antum condongnya kemana ketika belajar ilmu itu? Ini supaya apa? Supaya antum lebih fokus belajarnya, lebih tidak apa namanya, tidak diambang-ambingkan ketika belajar ilmu fikih. Wah iya, tapi saya juga harus belajar akidah. Akhirnya buku fikihnya dilempar, belajar buku akidah. Ketika baru belajar sebentar buku akidah, oh iya nanti dapat masalah ini, orang ini kok sombong, orang ini, akhirnya belah ganti kitab Tazkiyatun Nufus. Ini artinya orang-orang yang kita katakan dia tidak pernah, artinya belum dirinya itu belum dia apa namanya kokoh dalam menuntut ilmu. Maka apa? Ketika antum pengen belajar, maka apa? Mana yang antum merasa saya kalau belajar itu enjoy? Kalau antum merasa belajar akidah itu adalah lebih apa namanya, lebih enak daripada belajar yang lain, maka belajar akidah antum harus dalami. Artinya apa? Antum buka itu lebih banyak porsinya. Belajar mulai akidah dari nol, baca bukunya dari nol sampai kemudian meningkat lagi, belajar sama guru, ikuti kajian-kajian yang berkaitan masalah akidah itu diperbanyak. Itu sampai kemudian apa? Sampai terus. Kalau Anda merasa sudah 5 tahun saya sudah belajar akidah, belajar ini, saya pengen belajar fikih, itu gak ada masalah. Jadi kita katakan adalah apa? Kalau bisa antum fokuskan dulu satu bidang ilmu. Karena para ulama sendiri itu kan ada yang dikenal, oh ini muhaddis, oh ini ahli fikih, oh ini ahli apa namanya tauhid. Itu yang pertama. Jadi ketika antum belajar itu mana yang lebih antum merasa hatinya antum itu lapang ketika antum belajar. Kalau antum lapang belajarnya misalnya apa, lebih enak belajarnya fikih, maka fikih ini porsi belajarnya lebih banyak daripada yang lain. Dari antum tidur sampai bangun tidur, dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka porsi belajar fikih itu lebih banyak daripada yang lain. Itu kalau misalnya apa namanya tazkiyatun nufus antum merasa lebih besar, maka sudah, dari bangun tidur sampai tidur kembali porsi tazkiyatun nufus itu lebih banyak. Dan ini istiqomah dengan pelajaran ini. Tidak usah terbawa dengan pikiran saya pengen menguasai keseluruhan itu, enggak. Bertahap. Antum sudah merasa saya harus target 5 tahun saya sudah bisa menguasai fikih secara dari buku ini, dari awal sampai akhir pembahasan dari fikih. Atau 5 tahun saya belajar akidah sampai ini buku ini, sampai buku ini selesai, sampai pembahasan akidah selesai. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua untuk belajar apa namanya, misalnya tadi pertanyaan ke masalah fikih, nanti kalau saya belajar fikih ini, kok ini condongnya kemana? Apakah saya harus belajar fikih syafi'i atau saya ingin belajar semuanya? Itu juga tidak. Maka apa? Yang kedua, maka juga harus Anda fokus, karena memang Anda memilih fikih, sudah fokuskan kepada satu fikih. Antum jangan berpaling kepada fikih yang lain. Misalnya antum condongnya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, sudah pelajari fikihnya Imam Ahmad Ibn Hanbal dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, itu saja dulu yang antum fokuskan. Saya tidak usah apa terpengaruh dengan fikihnya Syafi'i, fikihnya dengan Maliki atau fikihnya Hanafi, itu tidak. Satu dulu yang difokuskan. Nah, ketika Anda sudah merasa bahwa dari awal sampai akhir sudah belajar fikihnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, baru kemudian apa? Kalau antum ingin perbandingan, barulah ambil satu misalnya fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i, atau misalnya dari awal antum sudah Syafi'i, fikihnya Syafi'i terus pelajari. Kemudian setelah itu apa? Baru Anda perbandingan belajar fikihnya Hanabila. atau fikihnya yang lain. Kenapa? Karena fikih Syafi'i misalnya fikih Hanabila, antum sudah harus punya buku-buku. Oh, buku Hanabila itu yang mana saja? Misalnya apa? Oh, kalau buku yang kecil seperti ini, buku yang akan kita pelajari misalnya Manhajus Salikin. Manhajus Salikin yang ditulis oleh siapa? Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di Hambali. Karena dia nanti dia sebutkan di belakangnya Al-Hambali. Al-Hambali berarti dia apa? Nah, dia adalah fikihnya berarti mengikuti mazhab Hambali, Ahmad Ibn Hambal. Karena Syekh Nasr As-Sa'di itu lebih banyak fikihnya adalah mazhab Hanabila. Nah, belajar, kemudian belajar Manhajus Salikin, meningkat lagi misalnya ke buku-buku Hanabila yang lain. Ya kan? Buku-buku Hanabila yang lain nanti kalau misalnya sebenarnya seperti karya-karya Imam Asy-Syaukani. Karya kitab Imam Asy-Syaukani mulai dari Ad-Dararil Mudiyah. Ad-Dararil Mudiyah itu matan fikih. Ad-Dararil Mudiyah satu jilid kurang lebih 300-an halaman. Nah, itu dari fikih dari awal sampai akhir. Kemudian nanti sudah syarahnya. Syarahnya Ad-Dararil Mudiyah namanya Ar-Rawdatun Nadiyah. Syarah Ad-Dararil Mudiyah Siddiq Hasan Khan dua jilid. Ya kan? Mulai lagi itu syarahnya lebih luas lagi, lebih lengkap. Kemudian belajar lagi kitab Sayyidul Jarrah. Lebih tebal lagi. Kemudian karya Imam Asy-Syaukani juga. Kemudian lebih lengkap lagi baca Nailul Autar. Ya kan? Kemudian lebih lengkap lagi fikih yang terakhir yang antum pelajari Hanabila adalah kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni 15 jilid. Itu itu sudah fikih Hanabila yang terakhir. Nanti kemudian demikian juga fikihnya Imam Syafi'i nanti sudah ada bukunya Matan Nabi Suja. Ya kan, nanti syarahnya Matan Nabi Suja. Kemudian apa nanti sampai kitab Al-Muhadzab, Syarah Al-Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 23 jilid. Itu kalau fikihnya Syafi'i misalnya. Itu adalah apa? Itu contoh misalnya sudah pelajari satu aja. Karena kalau Al-Mughni saja 15 jilid, Al-Majmu' Syarah Muhadzab 23 jilid, 38 jilid. Saya pengen menguasai semuanya. Jangan dia kan. Satu-satu, ya kan. Itu yang kedua. Jadi ini kita katakan nasihat untuk kemudian apa? Para penuntut ilmu ketika untuk mempelajari itu adalah apa? Sebenarnya yang dituntut kepada kita itu adalah rutinitasnya, walaupun itu adalah sedikit. Kita hari ini satu hari belajar baca buku satu halaman. Kenapa? Karena salah satu adab dalam menuntut ilmu itu adalah apa? Adab menuntut ilmu kita belajar buku ini, buku Manhajus Salikin. Manhajus Salikin itu misalnya halamannya 141. 141. Saya baca satu halaman, berarti bodoh saya berkurang 140 halaman. Iya enggak? Baca lagi halaman kedua, bodoh saya berkurang 2 halaman. Bodoh saya tinggal 139. Baca lagi. Jadi jangan lihat tebelnya buku. Ya kan? Jangan lihat tebelnya, tapi dilihat apa? Antum mau rutin enggak baca buku itu? Ya kan? Mau rutin enggak baca buku itu? Satu halaman, satu hari satu halaman dibaca. Satu hari satu halaman. Saya kira kalau satu hari satu halaman buku Manhajus Salikin 141 halaman itu dalam waktu 141 hari. Berapa bulan? Bisa 5 bulanan ya kan? 5 bulanan misalnya. Jadi ini kita katakan adalah apa? Itu kalau yang diinginkan itu adalah rutinitasnya. Jadi bisa istiqomah satu halaman di. Kenapa kan? Saya alhamdulillah sudah mempelajari, saya sudah baca buku ini bolak-balik Manhajus Salikin 141 halaman. Saya sudah khatam satu kali. Berarti bodoh saya berkurang satu buku ini. Masih ada jutaan buku yang lain yang bodoh. Kan gitu ya kan. Jadi harus Jadi kita katakan, oh iya nih, Jadi bodoh saya berkurang satu buku ini. Nanti saya tambahin lagi buku yang lain. Berarti bodoh saya berkurang dua buku, dua kitab. Bodoh saya berkurang, nanti masih ada buku yang lain yang masih banyak yang bodoh. Maka orang belajar ilmu itu tidak semakin pintar, tapi dia akan merasa semakin banyak bodohnya. Jadi orang yang belajar ilmu itu bukan semakin pintar, tapi semakin apa? Dia akan semakin banyak. Oh iya, ya Anda kan tahu, makanya seorang guru itu kan tidak boleh goblok-goblokin muridnya, nggak boleh. Kamu goblok, kamu gimana goblok, nggak boleh. Ya kan? Karena belum tentu gurunya kalau diadu dengan muridnya, boleh jadi muridnya menang. Kenapa? Karena gurunya menang itu kan hanya dalam bidang itu, dalam mata pelajaran itu. Tapi belum tentu gurunya menang dalam mata pelajaran yang lain, ya kan? Kalau misalnya saya ngajar fikih misalnya, saya ngajar fikih, saya mengatakan goblok, iya, saya menang dalam fikih untuk murid ini. Tapi kalau saya diajari, ayo kita tanding matematika, ya saya angkat tangan, ya kan? Misalnya, atau kita bahasa Indonesia misalnya, saya angkat tangan misalnya. Kenapa? Karena dia belajar. Kalau saya belajar bahasa Indonesia kan udah lama, ya kan? Hilang semua ilmunya. Kalau mereka masih baru-baru ditanya, mereka bisa lebih pintar. Maka seorang guru tidak boleh. Seorang guru tidak boleh, kamu goblok, kamu ini nggak bisa. Itu bukan guru yang baik. Imam Ahmad tidak pernah mencela murid-muridnya. Imam Syafi'i itu tidak pernah mencela murid-muridnya. Jadi satu kisah begini. Ada satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat, dia itu adalah apa? Dia di masa Umar. Di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dapat kabar kalau dia kan tahu kalau si fulan ini itu rajin ke masjid itu. Dia rajin kalau ikut taklimnya Umar itu selalu aktif dia. Tapi para yang lain memberitahukan kepada Umar, Umar itu berapa kali kok nggak pernah kelihatan lagi si fulan ini kemana. Kemudian dikabari kalau dia itu suka minuman keras gini. Nah, artinya apa namanya? Yang lain itu sudah mengkucilkan orang ini, tapi Umar tidak. Dia buat surati. Dia surati kepada si fulan ini. Nah, dia nasihati supaya taubat, supaya kemudian apa namanya? Nasihati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Nah, dia nasihati, dia buat surat. Akhirnya surat itu sampai kepada pemuda ini. Karena dia suka minuman keras dan akhirnya dia baca. Ketika dia baca, akhirnya dia berpikir, dia baca berulang-ulang. Apa yang diinginkan oleh Umar ini? Dibaca berulang-ulang, akhirnya kemudian apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha Pengampun. Jadi masih banyak kesempatan bagi saya untuk bertaubat walaupun saya suka minuman keras. Akhirnya kemudian dia taubat kemudian dia aktif lagi masuk di majelisnya Umar. Apa kata Umar? Dalam berdakwah, dalam thariqah dakwahnya, Umar mengatakan apa? Ketika ada orang yang berbuat maksiat itu jangan dikucilkan. Ketika ada orang berbuat maksiat itu jangan kemudian dicela. Ketika ada orang berbuat maksiat itu jangan kemudian dituding-tuding. Nah, kalau kita misalnya dituding-tuding, dicemoohkan, dicela, dikucilkan, diboikot dan seterusnya itu jangan. Apa kata Umar? Dakwahi, dekati dia. Jadi berikan tetap haknya dia sebagai seorang Muslim. Haknya dia sebagai seorang Muslim dekati, karena jangan kita marah-marah, jangan kita ini. Kenapa? Karena dakwah kita itu kepadanya, dengan dakwah kita itu adalah apa? Dia bisa dengan dakwah kita itu boleh jadi dia taubat. Nah, kalau dia taubat berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi ini termasuk kita katakan jadi belajar ilmu itu seperti itu. Allah Ta'ala. Tapi ada yang lain? Kita katakan gini. Saya mulai dari bahwa begini. kita itu dalam masalah fikih itu kan harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Sunnah Sahihah, kalau ada hadisnya sahih maka itu yang kita pegang. Yang dhaif, yang lain itu kita buang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapati dua hadis sahih bertentangan tapi saling melengkapi, dua hadis sahih bertentangan tapi saling melengkapi, nah, maka kalau bisa mengamalkan semuanya, kita amalkan semuanya. Contoh, doa sujud. Doa sujud diantaranya apa? Misalnya Subhanarabbiyal a'la, ya kan? Ada lagi doa sujud yang lain namanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik, Subhanarabbiyal a'la ini kan hadisnya sahih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli hadits Aisyah juga hadisnya sahih. Ini kan dua hadis sahih, mana yang kita mau amalkan? Iya kan? Mana kita ini kan saya dibuat bingung ini mau ngamalkan. Maka apa? Ini kan seolah-olah bertentangan. Maka apa? Kita kalau memang ini saling melengkapi, maka sudah diamalkan dua-duanya. Artinya apa? Kita berusaha menghafalkan doa sujud semuanya. Supaya apa? Nah, supaya kita apa? Menghidupkan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita itu ada berapa macam? Banyak ya kan? Ada banyak. Syekh Al-Albani sendiri menyebutkan ada 11 dalam sifat salat Nabi. Ya, artinya apa? Kita berusaha menghafalkan semuanya. Kita hafalkan. Sebab kalau begini, kok saya hafalnya doa iftitah itu cuma satu. Allahumma baik, ya kan, baini wa baina sampai Anda meninggal. Berarti apa? Taib. Dia membaca Allahumma baik itu sampai dia meninggal. Berarti kita mengatakan gini, orang ini telah menjalankan sunnah Nabi SAW. Tapi ada sunnah-sunnah lain yang dia tinggalkan. Ada sunnah-sunnah lain yang dia tinggalkan. Artinya apa? Ada doa-doa kita yang lain yang dia tidak, yang dia tinggalkan. Nah, padahal ini kita katakan dua hadis sahih. Kalau ada dua hadis sahih bertentangan dan bisa saling melengkapi, maka kita berusaha untuk mengamalkan semuanya. Tapi jangan sekaligus 11 doa kita itu dibaca dalam satu sholat. Itu ya kan? Kasihan makmumnya, ya kan? Kalau imam itu kasihan makmumnya terlalu lama. Kok Al-Fatihahnya apa imamnya tidur kok ya? Kok Al-Fatihahnya ya kan? Kok Al-Fatihah misalnya sholat maghrib ya, karena baca doa iftitahnya itu 11 itu dibaca semua. Ya kan? Baru 11 itu kan panjang dia. Sama dengan kalau satu halaman orang baca Al-Qur'an. Kan gitu ya. Jadi satu saja yang diamalkan, tapi misalnya apa ini sholat maghrib, nanti sholat isya, nanti mengamalkan lagi doa iftitah yang lain, sholat subuh doa iftitah lagi yang lain, ketika sholat duha doa iftitah lagi yang lain, sholat tahajud ya doa iftitah yang lain, kan begitu, itu namanya saling melengkapi. Yang ketiga, apabila ada dua hadis sahih bertentangan, kalau bisa dikompromikan, maka kompromi itu adalah lebih utama. Kalau ada dua hadis sahih, ini juga hadis sahih, tapi bertentangan. Kalau bisa dikompromikan, maka kompromi itu adalah lebih utama. Contoh, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, "Man za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu." Maka Nabi SAW bala illa jalisan. Kata Aisyah, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Siapa yang menganggap, siapa yang menceritakan kepada kalian, man haddatsakum, siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Nabi SAW kencing berdiri, jangan kamu benarkan. Karena Nabi SAW itu tidak pernah kencing kecuali dalam kondisi duduk. Misalnya, ini hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih diamalkan enggak? Diamalkan. Ada hadis yang lain dari Huzaifah bin Yaman, hadisnya riwayat Bukhari, menyatakan bahwa Nabi SAW kencing berdiri. Bala qa'iman. Ketika beliau singgah dalam kondisi safar, singgah di tempat sampah satu kaum, kemudian beliau kencing berdiri. Ini hadis Hudzaifah, hadisnya sahih. Ini dua hadis sahih bertentangan atau tidak? Bertentangan. Yang satu mengatakan kencing, Hudzaifah mengatakan berdiri. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah kencing duduk, iya kan? Bertentangan. Nah, kalau bisa dikompromikan, maka kompromi adalah lebih utama. Komprominya gimana? Kencing duduk, kencing berdiri boleh, tapi yang lebih utama duduk. Itu namanya kompromi. Ya kan? Kencing berdiri boleh, tapi duduk adalah lebih utama. Contoh yang lain, hadis yang saya sebutkan tadi, mamassajakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Baik, ini masih perselisihan ya, masih diperselisihkan hadis ini tentang sahih dan dhaifnya. Kalaupun hadis ini sahih, berarti diamalkan. Bagaimana pengamalannya? Bagaimana mengamalkannya di sini? Berarti menyentuh kemaluan batal wudunya. Gitu kan? Iya kan? Hadis ini. Karena memasadzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan adalah dia berwudu, berarti apa? Menyentuh kemaluan dengan tangan itu adalah membatalkan wudu. Ada hadis yang lain yang sahih, ada hadis yang lain juga sahih. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masastu dzakari fis shalah. Apa aku wudu? Qala Nabi SAW mengatakan, la innama huwa bada'tu minka. Datang seorang, ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya di dalam sholat. Apakah wudu saya menjadi batal? Rasulullah SAW mengatakan tidak, karena menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh anggota tubuh yang lain. Nah, menyentuh kemaluan kan tidak terpisah ya. Apakah dia terpisah dengan anggota tubuh? Tidak. Artinya kalau menyentuh kemaluan kan sama dengan menyentuh tangan, kuping, hidung, kepala, karena dia satu tubuh. Rasulullah mengatakan tidak. Inna ma huwa batatu minka. Ini bertentangan atau tidak? Yang satu mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal, ya kan? Hadis ini mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal. Hadis ini menyatakan menyentuh kemaluan batal. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Bisa nggak dikompromikan? Bisa. Komprominya gimana? Ah, menyentuh kemaluan langsung, artinya menyentuh kemaluan dengan tangan langsung ada syahwat, itu baru batal. Kenapa? Karena letak perbedaan menyentuh kemaluan dengan anggota tubuh yang lain itu di mana? Di syahwat. Maka itu komprominya. Jadi menyentuh kemaluan dengan tangan langsung ada syahwat, itu baru batal. Itu baru batal. Misalnya mandi janabah. Mandi janabah menyentuh kemaluan atau tidak? Menyentuh kemaluan. Kira-kira wudu lagi sesudah mandi? Wudu lagi sesudah mandi? Kalau ada syahwat, wudu. Kalau tidak ada, maka tidak kita katakan mandi itu sudah bisa dipakai untuk wudu. Ya kan? Jadi ini adalah apa? Kompromi. Kalau bisa menggabungkan, mengkompromikan, maka kompromi itu adalah lebih utama. Tep. Yang berikutnya, apabila ada dua hadis sahih bertentangan, dua hadis sahih bertentangan, tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Maka apa? Maka para ulama menyatakan pakai toreko yang lain. Adalah apa? Disuruh nyari mana yang hadisnya duluan, mana yang belakangan. Berarti kan harus ngecek dari sejarah. Ini hadisnya keluar tahun berapa? Ini hadisnya keluar tahun berapa? Iya kan? Karena yang belakangan itu mesti apa? Menghapus hadis yang sebelumnya. Iya kan? Menghapus artinya ada nasih, ada mansukh. Ada nasih, ada mansukh berarti apa? Yang hadis belakangan ini menghapus hadis yang sebelumnya. Itu kalau ya, tapi kan sulit, iya kan? Sulit. Kenapa? Karena harus ngecek dari sejarah. Namanya ngecek dari sejarah itu kan ini tahun berapa, tanggal berapa, hari apa, ya kan? Itu kan harus dicek. Nah, ini yang susah. Nah, kalau tidak bisa kemudian apa? Tidak bisa mencari mana yang hadisnya belakangan, mana yang ini, baru kemudian yang ketiga menggunakan sistem tarjih. Tarjih mana yang lebih kuat dalilnya? Mana yang lebih kuat dalilnya? Nah, untuk menyatakan lebih kuat itu adalah apa? Nanti banyak cara untuk menyatakan lebih kuat. Di antaranya adalah misalnya apa? Hadis kalau dari sisi mustalah hadis, dari sisi hadis Oh, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, yang satu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lebih kuat mana riwayat Bukhari dengan Imam At-Tirmidzi? Bukhari lebih kuat daripada Imam At-Tirmidzi. Itu dari sisi tarjih. Ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya kan? Bukhari tidak ada khilaf kalau itu talaqqahul umma bil qabul. Ya kan? Maka apa namanya didahulukan. Oh, ini perawinya misalnya yang sampai kepada Nabi, Bukhari sampai kepada Nabi itu riwayatnya cuma jalurnya 3. Jalurnya 3. Yang ini riwayat Muslim, jalurnya kepada Nabi itu riwayatnya ada 5. Mana yang didahulukan? Yang 5 atau yang 3? Yang 3. Yang paling sedikit. Kenapa? Karena hadis itu namanya Ali. Hadis itu kalau semakin sedikit perawinya sampai kepada Nabi, dia lebih tinggi derajatnya daripada hadis itu yang periwayatnya lebih banyak. Ya kan? Kalau pengen bukti, buktikan saja, ya kan? Di sini misalnya 5 orang, di sini 3. Coba bisikkan kepada masing-masing, sama. Misalnya, ibu beli kopi, teh, gula. Ini menyebutkan sampai sana, bisa jadi benar. Kalau ini 5, bisa jadi ada tambahan susu. Nah, ini iya kan? Kenapa? Karena sudah karena jalur apa namanya periwayatannya itu sudah melewati berapa orang. Nah, berapa orang ini boleh jadi kupingnya dibilang apa namanya kopi? Oh, kopi. Nanti di sampai sana kopi mana? Iya kan? Nanti sampai kopi mana? Sapi main bola. Iya kan? Kan orang timur itu kan kalau mengatakan kopi mana artinya kau pergi kemana. Dijawab sapi main bola, saya pergi main bola. Itu kan kalau antum ke Papua kemana kan misalnya atau ke Maluku, kopi mana, sapi main bola. Kalau dijawab bingung, ini apa kok? Kopi mana? Sapi main bola. Iya kan? Artinya kau pergi kemana? Sapi main bola, ya kan? Tapi ini apa namanya? Kalau ada dua hadis sahih bertentangan dan tadi apa? Jadi sisi takjil. Jadi mana yang lebih kuat? Dari mana yang lebih kuat itu namanya takjil. Sekarang begini, yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua hadis sahih bertentangan, tidak bisa sama-sama kuatnya, sama-sama kuatnya, sama-sama kuatnya, maka apa? Taklid salah satunya. Jawabannya adalah apa? Ikuti salah satunya, ikuti salah satunya, ambil salah satunya saja. Contoh, menggerakkan jari jemari tangan. Ini hadisnya sahih atau tidak? Menggerakkan jari jemari tangan ketika tahiyat. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Enggak usah ragu-ragu. Sahih ya. Baik, yang tidak menggerakkan hadisnya apa? Sahih juga. Iya kan? Sahih. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Iya kan? Yang satu diam, yang satu apa? Menggerakkan. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Bertentangan. Maka apa? Yang benar adalah milih salah satunya. Karena masing-masing punya dalil. Yang tidak menggerakkan punya dalil, punya riwayat. Dalilnya kuat. Yang menggerakkan juga hadisnya ada, sahih. Artinya apa? Ya sudah. Kan tidak mungkin kita mengatakan apa? Saya kompromikan. Saya kompromikan dua ini. Hari ini dia. Besok nanti asar gerakan, maghrib diam, isya goyang lagi, subuh diam lagi, duhur digoyang lagi, ya kan? Digerakkan, ya kan? Ini kalau Anda mengambil pendapat ini, saya apa namanya? Saya kompromikan dua hadis ini. Mengkompromikan berarti Anda lebih pintar daripada dua ini. Paham maksudnya ya? Kan hanya ada dua pendapat, imam tidak menggerakkan, imam menggerakkan, iya kan? Kalau Anda memilih hari ini menggerakkan, besok tidak, besok menggerakkan, besok tidak, berarti Anda lebih pintar daripada dua pendapat sebelumnya. Berarti Anda membuat mazhab yang ketiga. Anda membuat mazhab yang ketiga, karena yang ada cuma apa? Cuma ada dua mazhab, ya kan? Menggerakkan dengan tidak menggerakkan. Kalau Anda memilih dua-duanya ini, berarti Anda membuat yang ketiga. Yang ketiga ini, nah, berarti Anda lebih pintar daripada yang saya katakan dua, yang pertama dengan kedua, dan ini berbahaya. Dan ini sangat berbahaya. Ya sudah, milih salah satunya aja. Anda amalkan itu sampai Anda meninggal, menggerakkan atau tidak menggerakkan sama sekali. Ini contoh. Contoh yang kedua, masalah sampai hari kiamat tidak akan pernah lepas perselisihan. Seperti bersedekah setelah bangkit dari kubur. Bersedekah setelah Samiallahu liman hamidah. Ada satu langsung begini, ya kan? Bersedekah. Ada lagi lurus. Yang bersedekah punya dalil apa tidak? Punya. Hadisnya sahih. Yang lurus, ah? Ada dalilnya atau tidak? Ada. Sahih juga. Kan gitu, ya kan? Kalau Anda hari ini bersedekah, besok tidak, begini, besok begini, berarti Anda orang yang bingung. Iya kan? Anda orang yang bingung. Ah, berarti Anda bukan orang yang kokoh, tapi Anda memang orang yang bingung. Berarti Anda mengambil dua pendapat itu, saya pengen gabungkan dua pendapat itu. Menggabungkan dua pendapat itu, itulah bukan orang yang pintar, tapi orang yang tidak punya pendirian. Justru yang betul adalah apa? Sudah pegangnya salah satunya, taklid kepada salah satunya. Jadi dalam arti apa, pegangi salah satunya, itulah yang dibolehkan. Saya memilih untuk bersedekah, ya sudah, sampai Anda meninggal bersedekah, sampai Anda meninggal. Ini contoh, dan masih banyak nanti contoh yang lain ketika Anda dapati dalam masalah fikih. Dan itu sebenarnya masalah fikih akan membuat hati kita itu sudah toleransi. Oh iya, yang bersedekah karena dia punya dalil. Saya katakan ini asiknya orang belajar fikih. Kenapa? Karena tahu, oh dia punya dalil, dia bersedekah. Oh yang ini saya tahu kalau si fulan itu berarti dia lurus. Kenapa? Karena dia punya dalilnya ini dan ini yang berkaitan dengan masalah pertanyaan wallahu ta'ala. Baik, ada lagi yang lain? Kita ambil tanya jawab. Taklid itu ada dua macam. Jadi memang taklid ada dua macam. Ada namanya sebenarnya ada dua istilah yang perlu kita ketahui. Ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Kalau yang mengikuti dalil namanya ittiba. Sebenarnya tadi yang saya sebutkan bukan taklid, tapi itu namanya ittiba karena dia punya sandaran dalil. Taklid itu adalah mengikuti dengan tanpa dalil. Mengikuti dengan tanpa dalil itu namanya taklid. Nah, taklid ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Taklid ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Taklid yang dibolehkan itu adalah ketika dia mengikuti yang kebenaran. Nah, yang mengikuti kalau itu yang memang bahwa itu adalah mengajarkan kepada kebenaran. Tapi kalau misalnya taklid yang dianggap bahwa itu adalah mengikuti kesesatan, maka kita katakannya adalah taklid buta dan itu adalah haram. Ini adalah taklid seperti misalnya yang jelas misalnya mengikuti orang-orang kufar. Nah, tasabu dengan orang kufar itu adalah dia akan kita katakan itu taklid. Taklid kepada orang kufar ini adalah termasuk tasabu. Dan tasabu itu hukumnya adalah haram. Jadi kenapa? Karena kita mengikuti kepada sesuatu yang itu dalilnya adalah, kalaupun dalilnya lebih lemah daripada yang lain. Nah, jadi tasabu, nah, itu bentuknya adalah tasabu tasabuh kepada binatang, tasabuh kepada setan. Tasabuh itu kan dilarang ada lima ya. Ada lima macam tasabuh yang dilarang. Yang pertama adalah tasabuh kepada kufar. Kufar itu siapa? Al-Yahud wa Nasar. Yang kedua, larangan tasabuh yang kedua kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik. Siapa? Larangan tasabuh kepada Hindu, Buddha. Ini saya juga tidak saya katakan ini termasuk tasabuh kok, pakai kalau pergi ke Bali, belinya apa? Belinya ini kayak belangkonya orang Bali. Ya, itu yang topinya ya. Nah, itu kita katakan ini adalah apa? Kalau itu menunjukkan peribadatan kepada mereka ya jangan dibeli, ya kan? Karena itu kita katakan ini tasabuh dengan orang musyrikin. Orang Hindu itu kan termasuk agama musyrik. Hindu Buddha kan termasuk agama musyrik. Nah, Konghucu, Shinto, apalagi Dharma Gandul, Gato Loco. Ini termasuk apa? Agama-agama musyrik. Kemudian yang ketiga, tasabuh kepada binatang. Ini tidak boleh tasabuh dengan binatang. Taklid kepada binatang nggak boleh. Misalnya cara duduk. Cara duduk di dalam sholat binatang itu bagaimana? Nah, ini cara duduknya binatang itu seperti ini. Ini satu. Kedua. Ini seperti ini. Atau tiga. Ini seperti ini. Balik. Ini termasuk tasabuhnya binatang. Karena duduknya binatang. Yang ke atau misalnya sujudnya seperti binatang, gimana? Sikunya nempel lantai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ke berikutnya, larangan tasabuh kepada setan. Setan. Seperti misalnya apa? Setan tidak suka jenggotnya panjang. Orang yang, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa Khaliful Majusa, selisihlah orang Majusi, karena orang Majusi itu termasuk min amalus syaitan. Karena orang Majusi apa? Memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Jadi kumisnya sampai menutupi mulutnya, jenggotnya dicukur, habis ya. Dan ini orang Majusi. Nah, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Taip ini, kemudian juga setan makan dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kiri. Demikian juga cara duduknya setan. Cara duduk setan gimana? Hah? Nanti kalau dipraktekan, oh ini cara duduknya setan. Kalau saya praktek dibilang, wah itu ketawa semua. Nah, kenapa? Ya, itu cara duduknya setan. Ya. Cara duduk setan adalah apa? Ini. Hah? Gak kelihatan. Jadi itu adalah termasuk sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah. Adalah kaki kiri, kaki kanan. Dua-duanya dibentangkan ke belakang, kemudian duduk di atas lantai. Itu duduknya setan. Tapi ini tasabuh. Kemudian yang kelima, larangan tasabuh kepada laki-laki, wanita, wanita, laki-laki. Nah, laki-laki pakai dastar, wanita pakai baju koko. Nah, itu. Tapi Allah Ta'ala. Ada yang lain? Gabungkan dua hadis yang sahih dalam sujud yang tadi kita katakan seperti subhanallah ala, terus yang satunya itu boleh digabungkan? Diambil satu aja, karena Nabi SAW menginginkan itu adalah apa? Jadi tidak membaca semuanya. Subhanallah ala, subhanallah ala, subhanallah ala, subhanallah ala, diambil salah satunya aja. Salah satunya saja. Kenapa? Karena kalau kita sering dua atau tiga, itu nanti itu hanya biasanya wah ini kepanjangan. Mungkin semangat pada satu bulan, tapi bulan kedua loyo. Itu yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Yang diinginkan itu adalah apa? Rutin, walaupun itu adalah jumlahnya sedikit. Ya sudah, subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil a'la. Coba kalau subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil a'la, subhanakallahu rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, makmumnya di belakang itu mikir. Ya, imamnya panjang itu apa? Apa doanya kepanjangan dia? Ya? Jadi akan apa namanya? Kalau kita berjamaah, maka yang dituntut adalah apa? Fal yukhaffif. Kalau jamaah itu yang dituntut adalah supaya meringankan. Jangan, kalau Anda sholat sendirian ya silahkan. Kalau sholat sendirian, fal yutawil masya'a. Silahkan Anda panjangkan sekehendak kalian. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau berjamaah, maka perhatikan jamaah. Jangan egois. Jangan egois. Saya kan hafal Quran, saya pengennya membaca satu juz, ya kan? Satu juz baru setengah lembar jamaahnya sudah habis. Nah, ini kalau jamaah sudah habis itu apa? Itu sudah membuat lari jamaah. Dan Nabi SAW tidak suka. Jadi membuat orang, berarti gara-gara Anda orang tidak mau sholat berjamaah. Kan ada seorang sahabat protes kepada Nabi. Sholat subuh. Ada seorang sahabat, dia protes kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau sholat berjamaah bersama si fulan. Lah memang kenapa? Kenapa tidak mau sholat berjamaah sama si fulan? Dia kalau sholat itu panjang, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah begitu dia mengatakan panjang, akhirnya soal Rasulullah langsung merah padam wajahnya, langsung naik di atas mimbar, dia mengatakan inna minkum munafirin, ada di antara kalian yang membuat lari jamaah, lari jamaah. Maka siapapun di antara kalian yang mengimami orang lain, maka hendaklah dia meringankan. Kenapa? Karena di belakang kalian itu ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua, ada orang anak kecil, ada wanita, ada yang punya hajat, ada orang yang sakit. Di belakang kalian banyak orang yang apa namanya, yang harus Anda perhatikan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang lain. Gimana? Kalau dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah, berarti kita boleh menggabungkan kedua riwayat yang sahih itu? Ya, kalau menggabungkan itu tidak mesti dalam satu waktu. Menggabungkan itu maksudnya apa? Duhur ini, asar itu, maghrib itu, lain lagi, nanti isya lain lagi. Itu namanya menggabungkan. Kalau menggabungkan itu bukan dibaca dalam sekaligus. Dalam satu perbuatan. Wallahu ta'ala. Sama dengan puasa. Puasa itu tidak boleh digabungkan. Kalau Anda memilih puasa, seperti Nabi, nasihat Nabi ya, Rasulullah menasihati Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana, apa yang bagus bagi saya puasa? Rasulullah tanya, Rasulullah menjawab, puasa bagimu cukuplah 3 hari dalam sebulan. Sudah 3 hari aja dalam sebulan. Kemudian Abdullah bin Amr dengan bahasa sombong sedikit, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih sanggup kalau cuma 3 hari, itu masih kurang, kecil bagi saya. Saya masih bisa lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah tingkatkan sedikit, naikkan sedikit, ya kan? Ya sudah, kalau begitu kamu puasa ambil Senin Kemis sajalah. Kalau Senin Kemis berapa dalam sebulan? 8 kali. Ya kan? Dari 3 naik menjadi 8. Ya Rasulullah, itu masih kecil bagi saya. Ya kan? Saya masih sanggup lebih daripada itu. Ya sudah. satu hari berpuasa, dua hari berbuka. Berarti ada berapa puasa dalam sebulan? 10 kali. Satu hari berpuasa, dua hari berbuka. Berarti ada 10 kali. Ya Rasulullah, saya masih sanggup. Ya sudah. Kalau begitu, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Jangan dilebihkan. Jangan ditambah. Kalau Anda sudah ngambil puasa Daud, ya sudah, jangan diambil lagi Senin Kemis. Jangan lagi diambil 3 hari dalam sebulan. Jangan lagi diambil apa namanya yang lainnya. Kenapa? Karena itu sudah puasa yang paling tinggi. Kata Abdullah bin Amr ketika usianya sudah 80 tahun, karena dia masih istiqomah sampai usia 80 tahun. Ketika 80 tahun dia mengatakan, iya, kenapa saya tidak mengambil 3 hari saja dalam sebulan? Kenapa? Karena usia 80 tahun itu sudah berat bagi saya puasa Daud. Itu Abdullah bin Amr bin As. Nah, dan apa yang diinginkan oleh para ulama kepada kita? Jangan ambil puasa Daud dulu, karena puasa Daud mungkin ada puasa Daud setahun, habis itu 10 tahun enggak pernah puasa sama sekali. Iya kan? Itu adalah apa? Kenapa? Karena biasanya kalau ngambil yang paling berat, habis itu ditinggalkan semuanya. Jadi puasa itu adalah bertahap, ambil adalah tahapan. Karena puasa 3 hari dalam sebulan itu kan pahalanya sudah sama dengan apa? Puasa sepanjang masa, iya kan? Karena puasa 3 hari dalam sebulan kan berarti sama dengan puasa sebulan. Kalau itu dilakukan setiap bulannya, berarti apa? Sepanjang tahun. Kalau ambil Senin Kemis itu berarti apa? Anda meningkat berapa tahun berikutnya gitu. Kalau 8 kali dalam sebulan kan, kalau kali 8 berarti ada 80 apa itu? 80 hari. Kalau Anda puasa Senin Kemis 8 kali dalam sebulan, berarti itu Anda maju sampai 80 hari. Iya kan? 80 hari. Karena kan satu hari puasa kan sama dengan 10 kali 10. 3 hari dalam sebulan berarti sama dengan puasa 1 bulan. Kalau Anda puasa 8 kali, berarti sama 80 hari. 80 hari berarti Anda berpuasa kurang lebih hampir 3 bulan. Iya kan? Itu pahalanya sampai segitu. Nah, kalau ambil puasa Daud, ya kan? Berarti berapa? 150 hari. 150 hari berapa bulan? Hah? 5 bulan, ya kan? Berarti ada ekstra bonus. Nah, ya kan? Ekstra bonus berarti Anda naik lebih tinggi lagi. Jadi pahalanya itu sudah sama segitu. Jadi ambil yang paling sedikit. Ya, ambil yang paling sedikit, jangan langsung yang paling banyak. Wallahu ta'ala. Tep, saya kira itu ya. Wallahu ta'ala alam, kalau ada benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salahnya dari saya sendiri. Aku luka lihada astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.